Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rahimahullah, falamma andara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annasa istajaba lahul qalil. Masih ingat terakhir yang kita bahas? Naam. Setelah turun surat Al-Muddassir, ada kalimat warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ada perintah, qum fa'andir. Qum fa'andir, perintah untuk berdakwah. Berarti dengan qum fa'andir, beliau dijadikan oleh Allah sebagai rasul. Waktu di gua Hira turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mendapatkan wahyu tapi belum dijadikan rasul, maka itu nabi. Sebagian ulama membedakan antara nabi dengan rasul dengan kalau nabi mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dia hanya disuruh untuk mengikuti nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Tetapi kalau disuruh untuk mengajarkan agama baru, syariat yang baru yang diturunkan oleh Allah untuknya, maka berarti dia rasul. Sehingga nubbi'a bi iqra, dinabikan, dijadikan nabi dengan iqra. Wa ursila bimana? Bi Al-Muddassir. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil-Muddassir. Mengapa diutus menjadi rasul dengan Muddassir? Karena ada perintah. Qum fa'andhir. Bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu, kabbir, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Walaupun memiliki dua makna, fathir, tetapi yang zahir dari perintah membersihkan pakaianmu, bersihkanlah, adalah membersihkan batinnya dari kesyirikan-kesyirikan. Siapakah fathir bisa bermakna bajunya dibersihkan dari najis, bisa, dan itu makna yang masuk di dalamnya. Tetapi yang lebih dari itu dan itu merupakan intinya, dalam tafsir dikatakan wa siyabaka fatahhir, dirimu bersihkanlah dari kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fiikum. Maka mulailah nabi memberikan peringatan. Falamma andara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annasa, ketika nabi memperingatkan manusia, istajaba lahul qalil, yang menyambut ajakannya hanya sedikit. Dari wanita hanya Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Aku beriman, aku percaya apa yang kau katakan. Dari laki-laki dewasa, Abu Bakar, aku tahu engkau benar. Dan aku sudah menunggu, aku sudah yakin bahwa kejelasan pasti akan ada. Abu Bakar gak ada keraguan sama sekali menerima ajakan Rasulullah SAW. Dari remaja adalah misalannya anak pamannya, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka, orang-orang yang pertama menerima. Istajaba lahul qalil. Setelah itu sahabat-sahabat dekatnya Uthman ibn Affan dan lain-lain. Wa ammal aktsar, adapun kebanyakan orang-orang Arab, lam yattabi'u wa lam yunkiru, mereka tidak ngikut juga tidak nolak. Diam, abstain, tidak komentar. Jadi bukan menentang asalnya. Asalnya tidak menentang. Lam yattabi'u wa lam yunkiru. Tidak ngikut, tidak pula menentang. Hatta bada'ahum bitanfiri an dinihim. Hingga Nabi SAW mulai membuat mereka lari dari berhala-berhalanya dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Bayan naqaisihi, menjelaskan kekurangan-kekurangan berhala. Wa aibi, alihatihim, dan menjelaskan aib-aib para berhala tadi. Bisa apa batu itu? La yatakallam wa la yubsir. Tidak berbicara dan tidak bisa melihat. La tanfa' wa la tadur. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mabarat. Tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Saat itu mulai mereka marah. Wasfashtaddat adawatuhum. Bertambah dahsyatlah permusuhan mereka kepada Nabi waliman tabi'ahu dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Adzabuhum. Mereka menyiksanya. Adzaban syadidan, dengan siksaan yang keras, yang sadis. Wa aradu an yaftinuhum an dinihim. Mereka ingin memfitnah orang-orang tadi agar meninggalkan agamanya. Mulai disiksa budak-budak mereka yang masuk Islam. Seperti Bilal ibn Abi Rabah. Dijemur di panas matahari di padang pasir yang tandus. Yang panasnya luar biasa. Dan ditindih dengan batu besar. Dan Bilal tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Ahad Esa. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Tuhan itu satu. Yang berhala-berhala itu bukan Tuhan. Perhatikan barakallahu fikum. Qum fa'andhir, ketika pertama mendakwahkan ana Rasulullah. Aku mengajak kalian untuk beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Yang ikut sedikit. Yang terbanyak abstain. Ngikut enggak, nentang pun enggak. Biarin saja. Cuek. Taib. Tetapi setelah ayat berikutnya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Warrujza dan kesyirikan-kesyirikan. Rijaz, kesyirikan-kesyirikan. Berhala-berhala. Patung-patung. Lata, Uzza dan Manat. Fahjur. Boikotlah. Dari kata hajar. Hajarlah. Fahjur. Jauhilah. Maka ketika Nabi menyatakan bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kehebatan apapun, tidak memiliki kekuatan gaib wala syai, la tanfa wala tadur, ini batu la yatakallam wala yubsir. Saat itulah musyrikin marah. Mulai istaddat adawatuhum. Semakin keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Baik, kembali kepada kita. Perhatikan baik-baik. Famin hadza, faman fahima hadza. 'Arafa anna al-Islam la yastaqim illa bil adawa liman tarakahu. Dari sini siapa yang memahami kisah ini? Siapa yang sudah tahu membaca memahami kisah ini, dia pasti akan tahu bahwa Islam tidak akan lurus keislaman seseorang sampai dia memusuhi orang yang menentang tauhid. Enggak mungkin bisa kamu berpegang dengan tauhid kemudian membenarkan orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyatakan kamu juga baik. Enggak bisa. Enggak mungkin. Buktinya lihatlah Rasulullah SAW. Allah suruh warrujza fahjur. Dan berhala-berhala itu jauhilah, hindarilah. Boikotlah. Berarti di dalam agama ada dua perkara yang tidak boleh tidak. Tidak bisa salah satunya. Pertama al-wala. Pertama al-wala. Kedua al-bara. Al-wala loyalnya. Beribadahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah saja. Wal-bara. Apa makna bara? Berlepas diri dari selain Allah. Berlepas diri dari segala sesembahan lain. Berlepas diri dari berhala-berhala, patung-patung, dan semua benda yang disembah. Berlepas diri dari kuburan keramat. Berlepas diri dari batu keramat. Berlepas diri dari pohon keramat. Berlepas diri dari patung apapun. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Ataupun namanya dengan nama-nama yang sekarang kita kenal. Berhala-berhalanya Hindu dan Buddha. Sama saja. Apa bedanya? Sama-sama berhala. Ya khana bilina azakumullah. Maka harus ada al-wala Harus ada al-bara. Kalau wala saja kepada Allah, tapi tidak berlepas diri dari selain Allah, itu bukan Islam. Berlepas diri dari selain Allah, tapi enggak mau wala kepada Allah, juga bukan Islam. Islam harus dua. Wala dan bara. Loyalnya hanya kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah. Dan yang bara berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Dan itu makna la ilaha illallah. La ilaha, enggak ada ilah. Artinya kita berlepas diri dari semua Tuhan yang lain. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lafaz beliau rahimahullah. La yastaqimul Islam illa bil adawati liman tarakahu wa aiba dinihi wa illa law kana li ulaika al mu'adzabin rukhsah la fa'alu. Harus ada sifat bara dan berlepas diri dari sesembahan lain. Kalau saja ada rukhsah, boleh beriman dengan tauhid tapi tidak mengingkari berhala, niscaya akan dilakukan oleh Bilal. Niscaya akan dilakukan oleh Zumayyah. Niscaya akan dilakukan oleh Yasir radhiyallahu taala anhum, yang mereka semua disiksa sampai mati. Khususnya Zumayyah dengan Yasir. Yasir bapaknya Ammar ibn Yasir. Zumayyah ibunya disiksa sampai ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya, sampai keluar dari mulutnya, sampai matinya. Itu Zumayyah, syahidah pertama. Wanita yang syahid pertama dalam sejarah Islam adalah beliau radhiyallahu ta'ala anha. Bapaknya Yasir, kakinya diikat ke satu kuda, kaki yang lainnya diikat ke kuda lain, dan dua kuda tadi dipacu ke arah yang berlawanan, sehingga terbelah dua. Kalau boleh untuk tidak memiliki barok, pasti akan berkata, iya. Allah mengizinkan saya untuk memuji berhala kalian. Tidak. Ammar bin Yasir, yang karena sakitnya siksaan tadi, dia mengatakan apa yang ingin diucapkan oleh orang musyrik, dia ikuti. Itu pun nangis gak berhenti, menyesali ucapannya. Karena tangisannya, karena keseriusannya, kesungguh-sungguhannya, maka Nabi mengatakan adapun Ammar, min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Dan Allah turunkan wahyunya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Maka terpaksa. Kalau tidak dipaksa, apakah boleh menyatakan sebuah agama baik? Astagfirullah. Kekafiran baik, kesyirikan baik, menganggap Allah punya anak baik, mencerca Allah baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kemana akidahnya? Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, hati-hati. Jangan sampai kebablasan dalam bertoleransi. Sebatas apa toleransi? Sebatas tidak saling ganggu. Silakan kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan dicampur-campur. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan saling ganggu. Kalian jalan dengan keyakinan kalian. Keyakinan kami itu semua salah. Itu iman yang harus diwujudkan di dalam hati seorang mukmin. Kembali kepada kita. Wajara bainahu wa bainahum ma yatulu wasfu. Terjadilah antara beliau, nanti Nabi SAW, dan mereka musyrikin, kisah yang yatulu wasfu. Kisah yang panjang. Yang nanti akan kita baca insyaAllah. Wa qasallahu subhanahu ba'dahu fi kitabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan sebagiannya dalam kitabnya. Allah mengisahkan sebagiannya dalam kitabnya. Wa min ashhari dhalik. Di antara yang paling masyhur dari kisah-kisah itu adalah, selain yang sudah kita kisahkan tentang Bilal, yang sudah kita kisahkan tentang keluarga Yasir, sehingga Nabi menyatakan sabran ala Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah pada kalian adalah surga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di antara kisah lainnya, kisah ammihi Abi Talib lamma hamahu binafsihi. Kisah paman beliau, paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib, ketika melindunginya binafsihi wa malihi wa iyalihi wa ashiratihi. Ketika Abu Talib melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya, dengan hartanya, dengan keluarganya, bahkan dengan sukunya, semuanya mendukung Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi diboikot, keluarga Abu Talib juga ikut diboikot, padahal masih musyrikin. Waqasa fi dhalika syada'id al-'azimah, dan dia menghadapi dengan pembelaannya terhadap Nabi sekian penentangan yang dahsyat. Wa sabara 'alaiha, dia sabar tetap membela ponakannya. Wa ma dhalika kana musaddiqan lah, madihan lidinih, muhibban liman ittaba'ah, muadiyan liman adah. Abu Talib ini barakallahu fikum, bukan hanya pembelaan, mengatakan bahwa apa yang dibawanya benar, satu, dan mengatakan agamanya bagus, dua, dan dia cinta, suka kepada Nabi, liman ittaba'ahu, dan juga suka kepada pengikut-pengikutnya. Mu'adiyan liman adah, bahkan dia memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Talib. Lakin lam yadkhul fi, tetapi enggak mau masuk Islam. Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. Berarti kembali kepada al-wala'u wal bara. Harus ada wala, harus ada bara. Lihat walanya Abu Talib, membela, membantu, mencintai, suka, simpati, apalagi dengan hartanya, dengan bendanya, dengan apa yang dia punya, dia bela Nabi. Tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha, enggak ada Tuhan lain kecuali Allah, enggak mau, karena masih mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Padahal kalau ditanya, kenapa kamu bela dia, dia benar, dia berhak untuk mengatakan begitu. Agama yang dibawanya lebih bagus dari agama kalian. Loh, kalau lebih bagus, ya masuk Islam lah. Enggak. Nanti apa kata orang-orang musyrikin? Nanti apa kata orang Arab? Gengsi dia mengucap masuk Islam. Walam yatabarra min dini abaih. Perhatikan kalimatnya. Walam yatabarra. Kalimat yatabarra inilah yang kita tulis di papan tulis ini. Al-barra. Harus yatawallau, harus yatabarra, harus berwala, harus berlepas diri. Sedangkan Abu Talib, walaupun memiliki pembelaan yang demikian rupa, tetapi dia lam yatabarra min dini abaih. Dia enggak mau berlepas diri dari agama bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Wa tada'a dalika bi annahu la yarda bima sabbati abaih. Alasannya, katanya, dia tidak mau, tidak ridha untuk mencerca nenek moyang. Saya enggak mau menyalahkan nenek moyang saya. Saya enggak mau menyalahkan nenek moyang saya, katanya. Walau la dzalika lattaba'ahu. Kalau saja bukan karena itu, niscaya Abu Talib sudah masuk Islam. Kalau saja bukan karena tidak mau menyalahkan nenek moyangnya, enggak mau menyalahkan bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, niscaya dia sudah masuk Islam. Cuma satu perkara, tidak mau berlepas diri dari ajaran kesyirikan bapaknya. Bayangkan, sekarang berlepas diri dari kesyirikan yang bukan kesyirikan bapaknya. Bapaknya muslimin. Berlepas diri dari kesyirikan yang bukan kesyirikan saudaranya, bukan kesyirikan nenek moyangnya, bukan kesyirikan kakeknya. Apa susahnya? Iya kan? Saya berlepas diri dari semua ajaran itu. Ajaran-ajaran kafir, musyrikin, yang menyembah patung, menyembah berhala, yang menganggap Allah punya anak, yang begini, yang begitu. Itu lebih mudah. Mengapa? Mereka bukan siapa-siapa kita. Agamanya juga bukan agama bapak-bapak kita, bukan agama kakek-kakek kita. Mudah kita berlepas diri. Mengapa kok sebagian orang berat untuk mengatakan itu salah? Oh enggak, semua baik. Astagfirullah. Mencerca Allah baik? Menganggap batu sebagai Tuhan baik? Menganggap pohon sebagai Tuhan baik? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harusnya lebih mudah untuk berlepas diri dari agama-agama kafir, agama-agama kesyirikan, karena itu bukan agama nenek moyang kita, bukan agama bapak-bapak kita. Kalaupun itu agama bapak kita, kita harus berlepas diri. Dan harus berkata, ya walaupun beliau begini, beliau tetap dia salah. Nenek moyangmu, iya, salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, walamma mat, ketika wafatnya Abu Talib, arada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-istighfar lahu. Nabi ingin memintakan ampun untuknya karena pembelaannya. Tetapi Allah menegurnya. Allah turunkan wahyunya. Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Tidak pantas. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekat, family, saudara, bapak, anak, walaupun mereka kerabat, jangan memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka ashabul jahim. Mengapa ashabul jahim? Karena kafir. Orang kafir dijuluki ashabul jahim. Berarti kita enggak boleh berbuat baik pada mereka. Boleh di dunia. Karena kerabatnya saja. Karena kekerabatan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli di dunia dengan baik. Mudah-mudahan dengan kebaikanmu dia jadi simpati terhadap agamamu dan masuk Islam sebelum matinya. Mudah-mudahan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, mau apa lagi? Mau disolatkan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanuh. Tidak boleh. Allah yang menyebutkan dalam Quran. Makana lin-nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil-musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang kafir musyrikin. Walaupun kerabat dekat. Itu satu. Ditambah dengan ayat lain. Yang Allah katakan wala taqum ala qabrih. Ketika ada orang munafik yang meninggal, Nabi mau menyolatkan, enggak boleh oleh Allah taala. Jangan berdiri di kuburannya. Dilarang. Enggak boleh menyolatkan. Oh, dia bukan muslim, kafir. Wa mimma waqa'a aidan qissatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ahum. Kisah Abu Talib tadi barakallahu fikum sudah cukup sebagai pelajaran. Fayalaha min ibratin ma abyanuha. Duhai kiranya pelajaran betapa jelasnya. Ma abyanuha, betapa jelasnya pelajaran ini. Walaupun betapa baiknya Abu Talib terhadap Islam dan muslimin, terhadap Rasul, tetap ketika matinya kafir, ya kafir. Tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan dengan istighfar. wa min 'idhatin ma ablaghuha. Dan sungguh ini adalah nasihat betapa tingginya. Wa min bayanin ma awdahahu. Dan ini adalah penjelasan betapa gamblangnya, betapa jelasnya. Lima yadhunnu katsirun mimman yad'i ittiba'al haqq fi man ahabba al-haqq wa ahlihi min ghairi ittiba'in lil-haqq li ajli gharadin min aghradid dunya. Ini pelajaran penting, ini nasihat penting, ini sungguh pelajaran yang sangat besar bagi orang yang mengira. Kebanyakan orang-orang yang mengaku-ngaku mengikut kebenaran, terhadap orang-orang yang cinta kebenaran dan cinta ahlil haq, pengikut kebenaran, tetapi gak ngikut. Pelajaran, kita sikapi dia tetap sebagai orang kafir, maaf. Tetapi dia baik sama kita, walaupun. Tetapi dia banyak bantu kita, walaupun. Tetapi dia banyak membela kita, walaupun banyak bela kita. Abu Talib dengan orang tadi, lebih banyak mana pembelaannya? Lebih banyak Abu Talib. Tapi toh Abu Talib dianggap kafir dan turun ayat khusus untuk itu. Jangan mintakan ampun untuk musyrikin. Artinya Abu Talib ini musyrikin. Li'ajli gharadin min aghradid dunya. Karena mereka berbuat baik hanya karena tujuan dunia. Orang kafir berbuat baik hanya karena urusan dunia. Jangan kita terpengaruh. Kafir tetap kafir. Kalau kamu kasihan, ajak masuk Islam. Kalau kamu kasihan, ajak untuk masuk Islam. Dan doakan ya Allah berilah hidayah kepadanya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau sampai matinya kafir, la taqum ala qabrih. La tastaghfiru lil musyrikin. Jangan mintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Walaupun engkau memintakan ampun untuk mereka 70 marrah. Walaupun 70 kali. Allah enggak akan ampuni mereka. Karena mereka kafir. Ila huna naktafi barakallahu fikum. Kita cukupkan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Mudah-mudahan wasil darsana fi darsil ati bi'indillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.